ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Berkata penulis rahimahullahu taala, babu ma jaa fi qaulillahi taala wa lain adaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massatuhu la yaqulanna hadha li al-aya. Bab firman Allah. Bab apa yang datang tentang firman Allah taala, walain adaqanaku rahmatan minna, dan jika kami melimpahkan suatu rahmat dari kami, min ba'di dharra'a massatuhu, setelah dia ditimpa kesusahan, la yaqulanna hadha li, maka dia akan berkata, ini adalah hakku. Al-ayah. Ya, kelanjutan ayat di surah Fussilat, wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah wa la ruji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna falanunabbi anna alladhina kafaru bima amilu wa lanudhiqannahum min 'adhabin ghalidh. Jadi dia akan berkata, ini adalah hak saya dan saya tidak menyangka bahwa hari kiamat itu akan bangkit. Dan kalau saya dikembalikan kepada Rabku, maksudnya andai kata hari kiamat itu terjadi, saya kembali kepada Rabku, maka innali indahu lal husna, maka pasti di akhirat kelak saya sudah memiliki dari kebaikan. Iya. Karena dia meyakini apa yang dia dapatkan dari kenikmatan dunia memang hak dia, dia berhak untuk itu. Bukan keutamaan dari Allah, karena memang dia berhak. Maka Allah berfirman, falanunabbi annalladhina kafaru bima amiru. Maka sungguh kami akan mengabarkan kepada orang-orang kafir apa yang mereka kerjakan, hakikat dari amalannya. Akan mereka dapati kebalikan dari apa yang mereka yakini. Dan sungguh kami akan membuat mereka merasakan siksaan yang sangat keras. Ghalid artinya tebal, ya. Siksaan yang sangat keras. Baik. Jadi ini ayat secara global memberitakan tentang manusia di masa dia susah. Dia memohon kepada Allah, kembali kepadanya. Tapi di keadaan dia mudah, ada kelapangan, berubah keadaannya. Diingkari nikmat Allah, dia berpaling dari bersyukur. Dan dia menyangka bahwa nikmat itu dia dapatkan memang hak dia, karena kerjaan dia, karena kemampuan dia. Selain daripada itu, yang lebih besarnya dia mengingkari hari kebangkitan. Dan dia menyangka dikata kebangkitan itu memang datang, maka dia sudah pasti memiliki kebaikan di sisi Allah. Ya, maka Allah bantah seluruh hal tersebut, bahwa pada hari kiamat orang-orang kafir akan menyaksikan hakikat amalan yang mereka lakukan. Dan mereka akan dibalas dengan siksaan yang sangat pedih. Iya. Baik. Jadi sini penulis rahimahullah di dalam bab ini, beliau ingin menerangkan bahwa manusia yang menyangka dia berhak mendapatkan kenikmatan itu, dia berhak mendapatkan nikmat setelah dia tertimpa kesusahan, ini bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Ini bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Iya. Baik. Dan di sini akan diterangkan oleh penulis rahimahullahu taala dua tafsir terhadap ayat ini. Secara umum penulis menyebutkan tiga dalil ya dalam bab ini. Dalil yang pertama di bab sendiri, kemudian beliau sebutkan dua tafsir, dan dalil yang kedua akan datang nanti. Ya. Terkait dengan ayat di surah Al-Qasas, dan penulis sebutkan tiga tafsir di dalamnya. Dan dalil yang ketiga hadis yang panjang dari Abu Hurairah yang akan beliau sebutkan. Baik, kita lihat dalil yang pertama. Ini walain adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu la yaqulanna hadza li. Kalau kami buat dia merasakan rahmat dari kami setelah bahaya menimpanya, setelah kesusahan yang menimpanya, maka dia pasti berkata ini adalah hakku. Iya. Qala Mujahid, berkata Mujahid. Itu Mujahid bin Jabr rahimahullahu taala. Kata beliau, hadza bi amali wa ana mahququn bihi. Kata Mujahid, ini karena usahaku. Dan akulah yang berhak dengannya. Akulah yang berhak dengannya. Ini ucapan Mujahid. Wa qala Ibnu Abbas yuridu min indi. Dan kata Ibnu Abbas, maksudnya ini dari diriku sendiri. Dari diriku sendiri. Baik. Jadi dari dua athar ini menunjukkan bahwa mereka mengaku berhak mendapatkan nikmat itu dari dua sisi. Sisi yang pertama, iya. Sisi yang pertama dari sisi permulaan datangnya nikmat itu. Nikmat ini memang muncul, diberikan kepadanya karena dia berhak terhadapnya. Karena dia berhak terhadapnya. Jadi kalimat Ibnu Abbas di situ, min indi, dari sisiku, ya, dari diriku sendiri, memang nikmat ini datang dari diriku sendiri. Nah, itu terlihat bahwa mereka menganggap nikmat itu bermula darinya. Kalau di tafsir Mujahid, bermula darinya disebabkan karena dia beramal, disebabkan karena usahanya, upayanya, maka dengan usahanya dan upayanya ini, disitulah bermula kemudahan datang kepadanya. Kemudahan datang kepadanya. Baik. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua dari sisi, apa namanya, akhir dari nikmat itu. Ini di bahasa tafsirnya Mujahid, wa ana mahkukun bihi. Iya. Dan akulah orang yang berhak dengan nikmat itu. Jadi dia mengaku bahwa dirinya yang paling berhak untuk nikmat tersebut. Jadi sini penafsiran dari Mujahid dan Ibnu Abbas ini menjelaskan bahwa orang yang mengingkari nikmat ini dianggap bahwa nikmat itu memang datang kepada dia awalnya karena dia yang berhak. datang dari dirinya sendiri. Dan akhirnya memang nikmat itu selalu kepada dia, karena dia adalah orang yang mahkuk dengan nikmat tersebut. Ya, jelas ya. Dan ini kelancangan, ini bentuk dari kelancangan di dalam mengaku. Iya. Baik. Apa hukumnya orang mengatakan bahwa nikmat itu adalah milik saya? Ini ucapan orang kafir ini, la yaqulanna hadza li. Dia akan berkata ini milik saya. Kalau dia katakan nikmat ini milik saya, maksudnya nikmat itu ya memang datang dari sisinya, dia bersendirian dalam mencipta dan mengadakan, maka ini kufur akbar. Masuk di dalam kufur akbar. Tapi kalau dia katakan ini milik saya, dia yakini, dia tahu bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, tapi di lisannya berjalan bahwa dia berhak memperoleh nikmat itu, maka ini masuk di dalam kufur asghar. Iya. Itu perbedaannya. Jelas ya? Dan zahirnya penulis rahimahullahu taala di sini menyinggung di masalah yang kedua terkait dengan kufur asghar. Karena itu tadi saya katakan di awal pembahasan bahwa bab ini dibawakan oleh penulis, beliau ingin menjelaskan bahwa manusia yang menyangka berhak mendapat nikmat setelah tertimpa bahaya itu bertentangan dengan kesempurnaan apa? Tauhid. Jadi masuknya ke dalam kufur asghar. Artinya dia yakini nikmat itu datangnya dari Allah. Hanya saja dia menganggap dirinya karena sudah kena kesusahan, maka dia berhak untuk mendapatkan apa? Nikmat. Maka ini masuk di dalam kufur asghar. Baik. Dan itu bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Jelas sampai sini ya? Jadi ayat ini ucapan orang ini la yaqulanna hadza li, kalau ditafsir Mujahid, awal dan akhirnya dia merasa berhak mendapatkan nikmat. Ya, nikmat itu keluar memang dari awal dia berhak untuk mendapatkannya. Dan akhirnya maksudnya nikmat ini pasti dia yang berhak untuk mendapatkannya. Kalau Ibnu Abbas menafsirkan dari ucapannya, nikmat itu datang dari diriku sendiri, maksudnya awalnya bermula dari dia sendiri karena memang dia berhak. Jelas ya? Maka ini kelancangan ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi hukum, apa hukumnya orang yang berkata hadali? Terbagi berapa tadi? Terbagi dua. Kalau dia yakini hadali maknanya bahwa nikmat itu dengan sendirinya dari dia, dia mencipta dan dia yang menakdirkan, ini kufur akbar. Ya, masuk dalam syirkul akbar. Iya. Jelas ya? Tapi kalau dia yakini bahwa nikmat datangnya dari Allah, hanya saja berjalan di lisannya bahwa dia yang berhak mendapatkan nikmat setelah kena bahaya, maka ini masuk di dalam apa? Di dalam kufur asghar. Bisa disebut syirik asghar. Iya. Dari sisi dia mewajibkan sebab itu untuk dirinya. Baik. Dan ini semuanya bertentangan dengan tauhid. Kalau yang pertama yang kufur akbar, syirik akbar, bertentangan dengan apa? Dasar tauhid. Kalau yang kedua bertentangan dengan kamalut tauhid, kesempurnaan tauhid. Baik, dalil yang kedua. Wa qawluhu qala innama utituhu ala ilmin indi. Dan firman Allah taala, sesungguhnya aku diberi harta, kekayaan, tiada lain karena ilmu yang ada padaku. Iya. Ini ayat di dalam konteks ucapan Qarun ya, disebutkan di Al-Quran. Dan Qarun ini dari Bani Israel, dari kaum Nabi Musa. Iya. Tapi dia melampaui batas. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Ya, maka di antara kesewenang-wenangan Qarun ini, dia berkata inna ma utituhu ala ilmin indi. Jadi sungguhnya harta yang ada padaku, yang diberikan kepadaku, tiada lain karena ilmu yang ada padaku. Karena ilmu yang ada padaku. Iya. Baik. Jadi sisi pendalilannya jelas ya. Dia menyandarkan nikmat itu berasal dari apa? Ilmu yang dia miliki. Berasal dari ilmu yang dia miliki. Dan di sini penulis menyebutkan berapa penafsiran? Ada tiga. Baik. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Iya. Qala Qatada, berkata Qatada, ala ilmin mindi biwujuhil makasib. Qatada berkata maksudnya karena pengetahuanku tentang cara-cara berusaha. Tentang cara-cara berusaha. Iya. Jadi ini tafsir dari siapa? Dari Qatada. Iya. Penafsiran yang kedua, kata beliau waqala akharun, dan berkata yang lain. Yang lain ini kalau dilihat di buku-buku tafsir, ini berasal dari ucapan As-Suddi rahimahullah. Berasal dari ucapan As-Suddi. Ya. Baik, tafsir As-Suddi. Apa dia katakan? Ala ilmin minallahi anni lahu ahlun. Maksudnya karena Allah mengetahui bahwa aku adalah yang pantas menerima harta itu. Baik. Penafsiran yang ketiga dari Mujahid. Wahada ma'na qawli Mujahid utituhu ala syaraf. Utituhu ala syaraf. Baik. Ya, kalau tadi qala akharun itu ada ya dari tafsir As-Suddi, tapi juga disebutkan pula oleh Al-Baghawi dan Ibnu Jarir. Ini yang ketiga sekarang tafsir Mujahid ala syaraf. Iya. Aku diberi harta kekayaan atas kemuliaanku. Atas kemuliaanku. Baik. Ya. Jadi ini tiga pendapat dari ahli tafsir. Ini sama ya dengan sebelumnya. Ya, semuanya menggambarkan bahwa Qarun ini merasa berhak mendapatkan nikmat dari sudut awal mulanya dan akhirnya karena dia memang menganggap dirinya orang yang berhak, orang yang pantas dan dimuliakan dengan hal itu. Iya. Baik. Dimuliakan dengan hal tersebut. Nah, ini mana-mana yang disebutkan dalam tiga tafsir ini semana ya, kembali kepada ayat yang pertama tadi di tafsir Mujahid dan Ibnu Abbas radhiyallahu anis sahabat ajmain wa rahimallahu al-aimmah al-mufassirin min at-tabi'in. Baik. Iya. Dan ini ayat-ayat ada yang semakna dengannya di dalam Al-Quran. Antaranya firman Allah, ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. Kemudian ketika bahaya itu kami rubah menjadi nikmat dari kami, Maka dia berkata, sungguhnya saya dapatkan nikmat itu disebabkan karena ilmu. Disebabkan karena apa? Ilmu. Maka dikatakan di dalam ayat, bal hiya fitnah. Tidak seperti yang kalian sangka. Bahkan itu adalah ujian. Ujian. Dilihat, kamu ini pada nikmat bersyukur atau tidak, taat atau bermaksiat. Walakin aktsarun nas la ya'lamun. Tapi banyak dari manusia tidak mengetahuinya. Iya. Tapi banyak dari manusia tidak mengetahuinya. Kemudian dikatakan qad qalahal ladzina min qablihim, sudah diucapkan oleh orang-orang sebelum mereka. Nah, itu sebelum mereka Qarun dan semisalnya. Jelas ya, mereka juga berkata innama utituhu ala ilm. Baik. Itu ayat-ayat di surah Az-Zumar yang memperjelas ya makna pada dua ayat yang disebut oleh penulis rahimahullahu taala. Baik. Kita petik pelajaran dari ayat-ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Pada dua ayat ini kita ambil pelajaran yang pertama, kewajiban mensyukuri nikmat Allah dan mengakui bahwa nikmat itu semata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, terdapat haramnya seorang itu ujub, berbangga, waliktirar, tertipu dengan kekuatan dan kemampuannya. Baik. Dan terdapat bahwa bentuk merasa nikmat itu berhak dia dapatkan setelah kena musibah, ini adalah suatu kekufuran. Karena dibahasakan dalam ayat apa? Falanunabbi annal ladzina kafaru. Ya, tadi kufurnya terbagi berapa tadi? Terbagi dua. Jadi kalau dia menganggap bahwa dengan sendirinya nikmat itu dari dia, dia menciptakannya, menakdirkannya, maka ini kufur akbar. Yang kedua, kalau dia yakini bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, hanya saja dia menyangka diri yang berhak, maka ini masuk dalam kufur apa? Kufur asghar. Dan yang keempat, terdapat kewajiban beriman akan hadirnya hari kiamat. Dan yang kelima, terdapat wajibnya takut dari siksaan di akhirat. Dan yang keenam, terdapat ancaman terhadap siapa yang kafir terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik.